Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajain. Amad. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali Almum TV Ilmi Tasrif 6, dan kita sekarang memasuki subbab 3, fi'il sahih dan fi'il mu'tal 6. Pada pelajaran lalu kita sudah membahas tentang fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Kemudian juga kita bahas tentang fi'il jamid dan mutasharrif. Nah, kesimpulan dari pembahasan lalu, fi'il madi mayadulu ala huduthi syai'in qobla zamani takallum. Qobla zamani takallum, yaitu yang menunjukkan atas fi'il, yang menunjukkan atas perbuatan kejadian yang terjadi pada waktu sebelum pembicaraan atau waktu lampau. Nah, kemudian fi'il mudhari' ma dalla ala huduthi syai'in fi zamani takallum au ba'dahu, yaitu fi'il yang menunjukkan perbuatan kejadian 6 pada waktu pembicaraan atau yang akan datang 6 setelahnya. Barakallahu fikum. Kemudian juga disebutkan tentang pengertian fi'il amr mayut labu bihi husulu syai'in ba'da zamani takallum, yaitu fi'il yang dituntut padanya, yang mengandung tuntutan terjadinya sesuatu setelah waktu pembicaraan. Nah, dan juga disebutkan tentang fi'il jamid dan fi'il mutasharrif. Ya, fi'il jamid yaitu fi'il yang menetapi satu bentuk, tidak ada bentuk lainnya. Nah, fi'il mutasharrif fi'il yang mengalami perubahan bentuk. Nah, ada yang mutasharrif tam sempurna, yaitu bisa dalam bentuk madi, mudhari' dan amr. Ada yang mutasharrifnya naqis, yaitu hanya memiliki madi dan mudhari'. Nah, barakallahu fikum. Nah, malam ini kita lanjutkan ke subbab ketiga. Hafadzal bergantian membaca. Nah. Tiga, fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il berdasarkan bangunan katanya atau bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. A. Pengertian fi'il sahih dan mu'tal. 1. Fi'il sahih, yaitu setiap fi'il yang huruf-hurufnya bukan dari huruf illat. Contohnya, kataba, menulis, jalasa, duduk. 6. Barakallahu fikum. Fi'il sahih ma khalat usuluhu min ahrufil illah, yaitu fi'il yang huruf-huruf aslinya tidak ada huruf ilatnya. Ya. Semua hurufnya itu dari huruf sahih. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam contoh kataba, kaf, ta dan ba semuanya huruf sahih. Jalasa, jim, lam dan sin juga semuanya huruf sahih. Nah, apa sih huruf ilat? Huruf ilat itu wawu, ya dan alif, itu huruf ilat. Jika fi'il huruf sahihnya terdapat wawu atau alif atau ya, nah maka itu disebut fi'il mu'tal. Nanti yang akan dijelaskan sebentar lagi insyaallah. Nah, dilanjutkan. Catatan, jika huruf illat berupa ya dan wawu bersukun dan harokat huruf sebelumnya fathah, maka huruf illat ini disebut huruf lin, seperti bay'un, penjualan, saifun, pedang, saubun, pakaian, qawlun, perkataan. Nah, ini disebut huruf lin karena huruf illat sebelumnya fathah. Nah, barakalafikum. Lalu, jika huruf sebelum wawu berharokat dhammah, yang dimaksud huruf ilat tadi huruf ilat berupa wawu dan ya, ya. Kalau huruf ilat alif sebelumnya pasti fathah. Nah, nah ketika huruf ilat itu wawu atau ya sebelumnya fathah, maka ketika itu dikatakan huruf lin. Nah, barakalafikum. Ya, lanjutan. Jika huruf sebelum wawu berharokat dhammah atau sebelum ya berharokat kasroh, maka dua huruf ilat ini disebut juga huruf mad. Nah. Contohnya yaqulu qila. Nah, huruf mad atau kita biasa dengan menyebut mad tabi'i, yaitu apa? Wawu sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasrah. Nah, mad. Kemudian alif sebelumnya fathah. Kalau alif pasti fathah sehingga tidak dibahas di sini. Nah, lanjutkan Mas Fauzan. Karena itu wawu dan ya bisa disebut huruf ilat, huruf lin dan huruf mad. Adapun alif maka hanya disebut huruf ilat dan huruf mad, dikarenakan ia selalu sukun dan harakat sebelumnya selalu fathah. Nah, mengerti kesimpulan ini? Huruf ilat berupa wawu dan ya disebut huruf lin dan juga disebut huruf mad, tergantung dari harakat sebelumnya, gitu ya. Adapun alif, dia hanya menjabat dua nama, yaitu apa? Huruf mad, nam, karena dia itu harakat sebelumnya pasti fathah, dan sebagai huruf ilat. Ya, berganti Mas Fuad. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah. Yang kedua adalah fi'il mu'tal. Agak keras suaranya. Ya, yaitu kedua, setiap fi'il yang huruf-hurufnya terdapat huruf ilat. Contohnya wajada, qala, sa'a, syawa, waqa. Masing-masing dari fi'il sahih dan mu'tal terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, ahsantum, barakallahu fikum. Fi'il mu'tal yaitu makana ahadu usulihi harfa illah, yaitu fi'il yang salah satu dari huruf aslinya itu adalah berupa huruf ilat. Nah, atau ringkasnya setiap fi'il yang huruf-hurufnya terdapat huruf ilat, ya, yaitu pada huruf aslinya. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan contoh wajada. Mana huruf ilatnya wajada? Wawu, ya, wajada pada huruf yang pertama pada kata, artinya mendapati. Qala, mana huruf ilatnya? Alif setelah qaf pada ain kalimah. Sa'a, mana? Alif pada lam kalimahnya. Syawa, mana? Alif. Nam. Waqa, alif. Nam. Alif yang bentuknya bengkok seperti ya itu adalah alif. Nam. Masing-masing dari fi'il sahih dan mu'tal terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, sekarang kita akan membahas sembagiannya. Ya, Mas Fadil, dibaca. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala. Yang B, pembagian fi'il sahih dan mu'tal. Satu, pembagian fi'il sahih. Fi'il sahih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu A, fi'il sahih salim, yaitu tiap fi'il yang huruf-hurufnya bukan terdiri dari huruf ilat, bukan huruf hamzah, juga tidak ada huruf yang sama atau kembar. Contohnya jalasa, duduk. Qa'ada, duduk. Menolong. Nasoro, doroba, memukul. Nah, ahsantum. Fi'il sahih yang pertama disebut dengan nama fi'il salim, ya. Fi'il sahih yang pertama disebut dengan fi'il salim. Salim artinya selamat. Maksudnya apa? Selamat dari yang disebutkan di bawah ini. Nah, dari apa? Dari huruf ilat, dari huruf hamzah, dan tidak ada huruf yang kembar. Itu selamat dari itu. Nah, yaitu setiap fi'il yang huruf-hurufnya bukan terdiri dari huruf ilat. Nah, sebab kalau berupa huruf ilat akan menjadi fi'il mu'tal, ya. Bukan pula huruf hamzah, tidak ada hamzahnya. Kenapa? Kalau ada hamzahnya nanti masuk dalam fi'il mahmus. Ya. Juga tidak ada huruf yang kembar, huruf yang dobel, yang sama. Kenapa? Karena kalau ada yang dobel maka disebut fi'il mudha'af. Nah, nanti akan disebutkan yang jenis-jenis lainnya, ya. Nah, ini syahid dari maksud dari fi'il salim, yaitu fi'il yang tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, dan tidak ada huruf yang kembar. Lalu kita lihat contoh jalasa, memenuhi syarat, memenuhi sesuai dengan pengertian maksudnya. Kok ada juga sesuai pengertian, nyasoro, doroba. Nah, yang huruf-huruf tersebut tidak ada ya, tidak ada wawu, tidak ada alif dari kata-kata yang dicontohkan di situ, dan juga tidak ada huruf yang dobel. Nah, berbeda dengan fi'il berikutnya, nanti ada yang dobel, ya, farro, madda. Nah, dan juga tidak ada apa di situ? Hamzah, tidak ada hamzahnya. Nah. Barakallahu fikum. Mas Jundi, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah taala. Agak keras Mas Jundi. Keraskan suaranya. B, fi'il sahih mudha'af, yaitu setiap fi'il yang terjadi padanya pengulangan huruf asli, dan jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu satu, mudha'af sulasi dan mudha'af mazid sulasi. yaitu setiap fi'il yang ain kalimah atau kata dan lam kalimahnya dari huruf yang sama. Dalam kurung, jenis mudhaf ini yang menjadi perhatian ulama sharaf. Contohnya, faro, lari, madda, memanjangkan, imtadda, memanjang, istamadda, meminta bantuan. Iya, barakallahu fikum. Nah, jenis yang kedua dari fi'il sahih adalah fi'il mudhaf, fi'il sahih mudhaf. Nah, yaitu apa? Dibagi dua ya. Ada yang mudhaf sulasi dan ada mudhaf yang rubai. Nah, yang mudhaf sulasi yaitu yang terdiri dari tiga huruf. Nah, makanat ainuhu walamuhu min jinsin wahid, yaitu fi'il yang ain kalimahnya dan lam kalimahnya dari satu jenis huruf. Huruf pertama dan huruf kedua itu huruf kedua dan ketiga itu dari satu jenis huruf. Nah, seperti yang antum lihat contoh parfarro, farro dari faroro. Huruf kedua dan ketiga yaitu ain kalimah dan lam kalimah dari satu jenis huruf. Apa itu? Ro. Faroro menjadi farro. Madda dari madada berubah menjadi madda. Nah, barakallahu fikum. Imtadda juga sama. Meskipun dia urutannya di huruf, kalau kita hitung urutan ya, hamzah huruf imtadda deh, imtadda. Kita lihat hamzah huruf pertama, mim huruf kedua, ta huruf ketiga, dal huruf keempat, dal yang kedua huruf kelima. Nah, kalau dari sisi letak, letaknya ada di huruf keempat dan kelima. Namun yang kita lihat jangan letaknya, kita lihat pada asal wazannya. Apa wazannya? Imtadda if ta'ala, if ta'ala. Nah, if ya dari if ta'ala, maka antum dapati ain dan lamnya itu yang dari huruf yang sama. Nah, perhatikan papan tulis. Tadi disebutkan fi'il mudhaf itu fi'il yang ain dan lam kalimahnya dari satu jenis, gitu ya. Madda asalnya madada dari wazan fa'ala. Fa'ala. Mimnya fa kalimah, ain kemudian dal pertama ain kalimah, dal kedua lam kalimah. Nah, itu kan. Nah, ini. Maka antum lihat, antum dapati ain kalimah dan lam kalimah dari satu jenis huruf. Huruf apa ini? Dal. Nah, madada. Kita masukkan madada ini ke wazan ifta'ala. Ifta'ala. Nah, iya. Jadi apa? Jadinya im tadada, asalnya gini. Ifta'ala im tadada. Namun terjadi idgham seperti pada mada. Mada terjadi idgham. Asalnya madada lalu diidgham. Bagaimana cara ngidghamnya? Dal pertama disukun, lalu setelah itu menjadi madda. Ini juga demikian. Imtadada asalnya, lalu dal pertama disukun, setelah itu diidgham menjadi imtadda. Nah, syahidnya apa? Dal pertama dan dal kedua itu berasal dari ain kalimah dan lam kalimah. Ya. Ifta'ala yang antum lihat fa kalimah itu, ya ini fa, fa-nya. Ainnya mana? Ya ini setelah ta, ifta'ala. Mana lamnya? Ini yang akhir. Jangan melihat hamzah wasol sama taknya. Ini sudah huruf tambahan hamzah wasol dan tak di sini. Ifta'ala. Jadi ketika dikatakan ain kalimah, lam kalimah, lihat pada asal. Asal yang asal, asli huruf, bukan huruf ziyadah. Bukan huruf tambahan. Ya, mengerti? 6. Barakallahu fikum. Ya, dilanjutkan bacaan. Nanti Mas Izzat. Dua, mudha'af ruba'i, yaitu setiap fi'il yang fa kalimah dan lam kalimah yang pertama dari huruf yang sama, dari huruf yang sama, dan ain kalimah dan lam kalimah yang kedua dari jenis yang sama juga. Nah, dalam bahasa Arab kita katakan maka natfa'uhu wala muhul ula min jinsin wahid wa ainuhu wala muhu thaniya min jinsin wahid. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan, contoh. Contohnya zalzala, menggoncang, wazannya fa'lala. as'asa menyamarkan atau berlalu wazannya fa'lala. Iya, kita perhatikan apa yang tulis. Qalqala bersuara wazannya fa'lala. Nah. Iya, sekarang lihat. Zalzala mudha'af rubai ya, yaitu yang fa kalima apa wazannya, kita buat dulu wazannya. Wazannya fa'lala. Zalzala wazannya fa'lala. Nih, fa'lala. Apa pengertiannya tadi? Yaitu fi'il yang fa kalima dan lam yang pertama dari satu jenis. Fa kalima dan lam pertama dari satu jenis. Kemudian ain kalima dan lam yang kedua dari satu jenis. Nah itu. Ini namanya fi'il mudha'af rubai. Yaitu fi'il yang ada huruf dobelnya yang jumlahnya 4 huruf. Ya, barakallahu fikum. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada di lanjutan bacaan ke siapa? Mas Abdul Hadi atau Mas Ukasa? Ya, Mas Abdul Hadi dulu. Silakan, atau Mas Ukasa, silakan. Nah. Dibaca yang keras ya. C. Fi'il sahih mahmuz, yaitu fi'il yang salah satu huruf aslinya berupa hamzah. Contohnya qara'a, sa'ala, akhadha. Nah, barakallahu fikum. Yaitu makana ahadu usulihi hamzah. Fi'il yang salah satu huruf aslinya berupa hamzah. Contoh akhadha. Akhadha hamzahnya terletak di fa kalimah. Sa'ala hamzanya terletak di ain kalima. Qara'a hamzanya terletak di lam kalima. Nah, dan ini bisa juga dimasukkan ke wazan yang lain. Ya, ini akhadha ini masih wazannya wazan fa'ala, masih sulasi. Kalau kita masukkan ke wazan istaf'ala menjadi istaqra'a. Yang qara'a menjadi istaqra'a. Nah. Barakallahu fikum. Atau wazan-wazan yang lainnya. Syahidnya apa? Antum lihat huruf aslinya. Ya. Lanjutan Mas Ukasa. Berdasarkan letak huruf hamzah fi'il mahmuz terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mahmuz fa, yaitu apabila huruf awal atau fa kalimah berupa huruf hamzah. Contohnya amina, yang artinya adalah aman. Amaro, yaitu memerintahkan. Akhoda mengambil, akala memakan. Enam, dilanjutkan. Mahmuz ain, dilanjutkan. Yang kedua mahmuz ain, yaitu apabila huruf kedua atau ain kalimah berupa huruf hamzah. Contohnya da'aba tekun, ra'ufa belas kasihan, sa'ala bertanya, sa'ima bosan. Nah, ini arti singkat ya. Kalau kita artikan lengkap, sa'ima dia telah bosan, gitu kan? Mengandung fa'il. Siapa fa'ilnya? Mustatir huwa. Nah, namun diartikan singkat, sa'ima bosan. Barakallahu fikum. Semua fi'il-fi'il yang disebutkan di sini diartikan singkat. Nah. Dilanjutkan satu lagi. Yang ketiga. Yang ketiga, mahmuz lam. Yaitu apabila huruf ketiga atau lam kalimah berupa huruf hamzah. Contohnya qara'a membaca, zara'a menciptakan, laja'a berlindung. Nah, barakallahu fikum. Ya, dari contoh-contoh yang disebutkan antum lihat bahwa hamzah terkadang di awal kata di fa kalimah, kadang di tengah atau di ain kalimah, kadang di lam kalimah di belakang. Nah, kemudian kalau hamzah itu di awal bentuknya ditulis di atas alif ya. Kalau di tengah kadang di atas alif, kadang di atas wawu, kadang di atas nabiro. Nam, barakallahu fikum. Begitu juga kalau hamzah itu di belakang ya, atau disebut dengan hamzah mutawassito, dan ini pelajarannya di kitab Imla. Nam, barakallahu fikum. Nam, ada pertanyaan? Ya, Mas Abdul Hadi dibaca. Mas Abdul Hadi. Atau siapa? Mas Edwal. Ya, silakan. 6. Yang kedua, pembagian fi'il mu'tal. Kurang keras, dibaca agak keras. Yaitu misal ajwaf, naqis dan lafif. Yang A, fi'il mu'tal misal, yaitu fi'il misal, fi'il misal yaitu fi'il yang fa kalimahnya berupa huruf illat. Contohnya secara mudah, tayammana melakukan dengan tangan kanan, aujaba mewajibkan, istaujaba berhak atau menjadi wajib, wa'ada berjanji, yamuna berkat atau beruntung. Fi'il jenis ini disebut misal serupa dikarenakan menyerupai fi'il sahih dari sisi tidak terjadi i'lal pada huruf madinya. 6. Barakalawikum. Hasab. Cukup. Sekarang masuk ke pembagian fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal terbagi menjadi 4, yaitu misal, ajwab, naqis, dan lafif. 6. Kemudian masuk ke ya poin pertama, yaitu A, fi'il mu'tal, misal, fi'il mu'tal misal, atau kita ringkas dengan fi'il misal. 6. Fi'il misal ini fi'il yang fa kalimahnya berupa huruf ilat, yaitu berupa wawu atau berupa ya. 6. Berupa wawu atau berupa ya, seperti yang disebutkan dalam contoh, yasaro berupa ya. 6. Wa'ada berupa wawu. 6. Aujaba apa bentuknya, apa huruf ilatnya apa aujaba? Wawu. Kenapa wawunya bukan di awal huruf kedua? Apa jawabannya? Padahal disebutkan tadi yaitu fi'il yang fa kalimahnya berupa huruf ilat. Aujaba. Apa jawabannya? Karena wawu itu masih di fa kalimah. Karena dia ikut wazan af'ala. Mengikuti wazan af'ala ya. Af'ala. 6. Dari wajaba. Ini asal fi'ilnya wajaba. Dimasukkan wazan af'ala menjadi aujaba. Menjadi apa? Aujaba. 6. Barakalawikum. Wazannya af'ala, dari wajaba ikut wazan af'ala menjadi aujaba. Nah, berarti aujaba ini masih dikatakan fi'il misal. Seperti juga istaujaba, antum lihat istaujaba fi'il misal bukan? Fi'il misal. Kenapa? Karena wawunya terletak di fa' kalimah. Istaujaba wawu terletak di fa' kalimah. 6. Apa wazannya? Istaf'ala. Istaf'ala. Nah, istaf'ala wawu terletak di fa'nya. Wawu terletak di fa' kalimah. Maka masih sesuai dengan pengertian. Apa pengertiannya? Fi'il yang fa' kalimahnya berupa huruf ilat. 6. Barakallahu fikum. Kenapa disebut fi'il ini, kenapa disebut misal? Apa arti misal? Misal contoh atau serupa. Serupa maksudnya apa? Fi'il ini serupa dengan fi'il sohi. Serupanya dari sisi apa? Dari sisi bentuk madi ketika bersambung dengan domir ya, dengan domair. Ya, paham. Ya, berarti kan apa tulis? Ketika bersambung dengan domir, wa'ada ya, wa'attu, seperti kita ngucap katabtu, iya enggak? Wa'attu katabtu, ya, atau Fatima wa'adat, Fatima katabat, sama enggak? Berbeda dengan fi'il naqis. Kalau fi'il naqis, contohnya apa fi'il naqis? Goza. Fi'il naqis goza. Fatima gozat. Fatimatu gozat. Hilang enggak? Alifnya hilang enggak? Hilang. Naqis, nah, hilang. Karena itu disebut naqis, ada yang hilang. Berarti ada beda di sini. Kalau fi'il sahih kita katakan katabat. Fa, ain dan lamnya ada semua, ya. Katabat, fa, ain dan lam ada semua kan? Kalau ghozat, apa yang hilang pada ghozat? Ghozat hilang, lam kalimahnya hilang. Nah, dari sisi itulah misal fi'il ini disebut misal. Kenapa? Karena serupa dengan fi'il sahih. Karena fi'il ini serupa dengan fi'il sahih dari sisi ketika bersambung dengan domir rafa' mutaharrik. Nah, Mas Edwal, dibaca Mas Edwal. Ya, perhatian, Mas Edwal baca. Atau Mas siapa? Abdurrahman. Ya, silakan, dikasih mic-nya. B. Fi'il mu'tal ajwaf. Fi'il ajwaf yaitu fi'il yang ain kalimahnya berupa huruf illah. Contohnya saro, berjalan. Nama, tidur. Soma, puasa. Ba'a, menjual. Khofa, takut. Ibta'a, membeli. Inba'a, laku atau terjual. Fi'il ini disebut ajwaf berongga karena kosongnya tengah kata dari huruf sahih. Nah, barakallahu fikum ya. Fi'il mu'tal ajwab atau disebut kita bahasa ringkaskan dengan bahasa ringkasnya fi'il ajwab. Nah, yaitu fi'il yang ain kalimahnya berupa huruf ilat. Ain kalimah yaitu kata yang huruf yang tengah ya. Kalau fi'il sulasi berarti huruf yang tengah. Fa'ala. Ain kalimahnya berupa huruf ilat. Nah, antum lihat contoh saro, ada huruf ilat di tengah. Nama, soma, ba'a, khofa, semuanya pada letaknya pada ain kalimah. Ibta'a juga di ain kalimah. Inba'a juga sama. Nah, ibta'a ikut wazan ifta'ala. Inba'a ikut wazan infa'ala. Nah, berarti huruf-huruf ilat itu masih letaknya di ain kalimah. Nah, kenapa disebut dengan ajwab? Nah, yaitu kosong. Kenapa? Nah, karena kosongnya tengah kata dari huruf yang sahih. Nah, sumia bidzalik li khuluwi jawfihi apa jawf wasat. Wasat ya. Min harfi sahih. Karena tengah kata itu nah, tidak bukan huruf sahih, kosong dari huruf sahih. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan bacaan. Ini pelajaran gampang sehingga kita banyak membaca dan menjelaskan ringkas ya. Nah, barakallahu fikum. Fi'il mu'tal naqis. Fi'il naqis. Fi'il naqis yaitu fi'il yang lam kalimahnya berupa huruf illah. Contoh, goza, goza, menyerang. Hada, memberi petunjuk. Istahda, minta petunjuk. Da'a, menyeru. Roma, melempar. Ahda, memberi hadiah. Fi'il ini disebut naqis atau kurang dikarenakan kurangnya dihilangkannya huruf pada sebagian tasrifan perubahan kata yaitu akhir kata dari fi'il sahih. Nah, barakallahu fikum. Hasab. Nanti gantian ke Mas Sahal ya. Sekarang fi'il mu'tal naqis. Nah, apa itu? Ma'talat lamuhu. Ma'talat lamuhu yaitu fi'il yang huruf lamnya berupa huruf ilat. Nam, lam kalimahnya berupa huruf ilat. Goza. Nam, mana lam kalimahnya? Alif itu lam kalimah. Yang asalnya adalah gozawa. Hada, lam kalimahnya huruf ilat. Yang asal alif itu hadaya berupa ya. Nam, istahda. Istahda di situ. Mana lam kalimahnya? Alif juga karena asalnya istaf'ala. Asalnya istaf'ala dari istahdaya lalu berubah menjadi istahda. Nah, da'a juga asalnya da'awa, roma romaya, ahda dari ahdaya. Nah, terjadi ilal huruf-huruf ilat tadi ya, yang wawu atau ya berubah menjadi alif. Nah, baik dia tuh bentuknya alif, wawu atau ya, semuanya dikatakan huruf ilat. Selagi huruf ilat itu di dalam kalimah, maka kita katakan fi'il naqis. Nah, kenapa disebut fi'il naqis? Karena kurang atau hilangnya huruf tersebut pada sebagian tasrifan. yaitu ketika bersambung dengan domir rofa mutaharik atau bersambung dengan apa tadi ta'anis ya, Fatimatu Ghozat, Ghozat, Fatimatu Ghozat. Nah, di situ hilang, fi'il naqisnya hilang, yang huruf irat tadi hilang, atau juga ketika majzum juga hilang, lam yarmi, lam yat'u, hilang. Nah, barakallahu fikum. Ya, dilanjutkan Mas Sahal. Yang D, fi'il mu'tal lafif. Fi'il lafif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama lafif mafruq, yaitu fi'il yang fa dan lam kalimahnya berupa huruf ilat. Contohnya waqa menjaga, waha lemah, wala mengurusi, wafa memenuhi, istaula menguasai, tawalla berturut-turut. Fi'il ini disebut mafruq atau terpisah dikarenakan keberadaan huruf sahih yang memisahkan dua huruf ilat. 6. Hasab. Barakallahu fikum. Yang di fi'il mu'lafif, ya, mu'talafif. 6. Lafif terbagi menjadi dua. Yang pertama lafif mafruq, yang kedua lafif makrun. 6. Yang mafruq yaitu fi'il yang fa dan lam kalimahnya berupa huruf ilat. 6. Seperti yang kita lihat contoh waha, wawu dan alif huruf ilat, awal dan akhir ya. Yang huruf sahih hanya ha. Wafa, mana huruf sahihnya? Yang tengah berupa fa. Tawala, mana huruf sahihnya? Lam. 6. Ikut wazan apa? Tafa'ala, tafa'ala. 6. Waqa, huruf sahihnya? Qaf. Wala, huruf sahih? Lam. Istaula, huruf sahih? Lam. 6. Itu semua semua huruf sahih yang disebutkan itu letaknya di ain kalimah. Istaula wazannya istaf'ala, istaf'ala. 6. Tawala wazannya tafa'ala. 6. Selagi huruf sahih itu di ain kalimah dan fa kalimah dan lam kalimahnya berupa huruf ilat, maka dikatakan lafif mafruq. Kenapa disebut lafif mafruq? Kenapa disebut lafif mafruq? Karena keberadaan huruf sahih yang memisahkan dua huruf ilat. Keberadaan huruf sahih yang di tengah memisahkan dua huruf ilat. 6. Barakallahu fikum. Ya, berganti. Siapa? Siapa, Mas Lukman atau Ibnu Soleh? Terserah. Katasan. Atau Mas Afan? Mas Afan. Silakan. Dua lafif makrun, yaitu fi'il yang ain dan lam kalimahnya berupa huruf illah. Contohnya nawa berniat, rawa menceritakan, tawa melipat, nada memanggil. Fi'il ini disebut makrun bergandengan atau bersambung dikarenakan bersambungnya dua huruf fi'illah satu sama lainnya. 6. Barakallahu fikum. Ya, yang jenis lafif yang kedua yaitu lafif makrun. Lafif makrun. Makrun artinya bergandengan atau berturut-turut, makrun ya. Kalau mafruq artinya yang terpisah. 6. Lafif mafruq, lafif makrun yaitu fi'il yang ain dan lam kalimahnya berupa huruf ilat. Ain dan lam kalimah berturut-turut ya, pada ain dan lam. Yang sahih berarti di huruf yang fa kalimahnya, huruf pertama. Kalau berupa fi'il sahih berarti di huruf yang pertama. 6. Di huruf yang pertamanya. Contoh nawa. 6. Nun yaitu fa kalimah. Wawu ain kalimah, alifnya lam kalimah. Nawa asalnya nawaya. Tawa, ta'nya huruf sahih, wawu dan alif huruf ilat, asalnya tawaya. Rawa juga nada. 6. Wazannya apa nada? Fa'ala. 6. Fi'il ini disebut makrun bergandengan atau bersambung dikarenakan bersambungnya dua huruf ilat satu sama lainnya, yaitu berturut-turut ya, huruf ilat datang berturut-turut. Iya, nada aksentum ya. Nada itu enggak berturut-turut itu. Dicoret aja nada. Dicoret. Kalau nawa benar nawa. Dalnya antum ganti wawu. Ya, afan. Yang nada itu dalnya bukan huruf ilat. Antum ganti aja wawu menjadi nawa. Nawa yunawi. Iya. Nah, alhamdulillah selesai ya dari subbab ketiga ini. Insyaallah pada pelajaran mendatang kita akan memasuki subbab keempat, yaitu fi'il mujarad dan fi'il mazid. Besok malam ya. Insyaallah kita lanjutkan besok malam untuk fi'il mujarad dan fi'il mazid. Kemudian pada bab empat ini ada wazan-wazan. Nah, di situ nanti kita akan menerapkan kata-kata yang ada ke dalam wazan saja. Nah, ini pelajaran pentingnya di sini, di yang berkaitan dengan wazan-wazan. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, kalau ada pertanyaan ditunda besok ya. Ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.